gato mangge ubi matang sagu. Ada orangnya boto, apa enggak mare ayeng ngeganggu. Ge mangge ubi matang sagu, kalau matang mere nyinyi. Biarin abang ganggu, asal bener-bener edi carenye. Emang manis mangge ubi, kalau dimakan enak rasanya. Di abang mau bicara, bumi dan langit jadi saksinya. Kalau bener-bener abang bicara, keluar dari hatinya. Percaya, percaya deh. Ayo terime cinte abang, ayo sempilin di hati ayo. Pok mangge jatuh angin tiup dari utara. Nyok kita pulang bareng, kita bilang ame nyak dan babe. Malu ah. Malu ame siapa? Tuh. Siapa sih? Yang lagi dengerin. Emang manis mangge ubi, kalau dimakan enak rasanya. Di abang mau bicara, bumi dan langit jadi saksinya. Kalau benar-benar abang bicara, keluar dari hatinya. Ayo terime cinte abang, ayo sempilin di hati ayo. Pok mangge jatuh angin tiup dari utara. Nyok kita pulang bareng, kita bilang ame nyak dan babe. Nyok kita pulang yuk bang. Nyok tuk wak kiri kanan, tuk wak kiri kanan. Aduh, anda sakit. Kenapa? Kesandung bang. Ah, gak apa-apa.